Konsultasi Syariah. Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Pertanyaan. Ada banyak keyakinan yang tersebar di masyarakat terkait bulan Muharram. Misalnya, apabila berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari, atau siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara atau semacamnya. Apakah keyakinan ini benar? Adakah hadisnya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Beberapa keterangan yang Anda sampaikan pada hakikatnya bersumber dari hadis dhaif. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara, yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.